وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك. Dan apabila seorang hamba yang dia tidak beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, abdan li ghairillah, maka yakunu musyrikan, dikatakan musyrik. Wa kullu mustakbirin fahuwa musyrik. Dan setiap orang yang sombong, yaitu orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, dikatakan musyrik. Nah, khalaqallah al-insan li'ibadatih. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan manusia itu dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Kita tahu ma'ruf ayatnya, yaitu surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Fa idza abada ghairallah sara musyrikan, maka apabila seorang beribadah kepada selain Allah terjatuh kepada musyrik. Hatta walau abadallahu idza abada ma'ah ghairah sara mustakbiran an ibadatillahi musyrikan. Sekalipun dia beribadah kepada Allah, namun apabila dia masih beribadah kepada selain Allah, mungkin orang kadang tidak sadar kenapa dia bisa beribadah kepada Allah. Merasa dirinya tidak pernah beribadah kepada Allah, namun ternyata dirinya terjatuh kepada kesyirikan. Bisa jadi di hal-hal yang batiniyah, seperti meminta yang harusnya dia minta kepada Allah, tapi dia berdoanya kepada selain Allah. Istighosahnya dia tujukan kepada selain Allah. Rasa tawakal dia tidak bertawakal kepada Allah, tapi masih bertawakal kepada benda-benda yang bisa menenangkan, menyelamatkan, menjauhkan dari segala bahaya. Itu kan sudah terjatuh kepada kesyirikan. Nah, menziarahi kuburan, ketika dia berziarah kemudian di situ ternyata ada ucapan ataupun doa yang di situ ternyata meminta kepada ahli kubur. Banyak sekali orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan dan dia tidak sadar bahwasanya dirinya sudah terjatuh kepada kesyirikan. Nah, maka orang-orang yang demikian tentunya dikatakan orang yang mustakbir, arti tidak sepenuhnya bentuk peribadatannya ditujukan hanya kepada Allah, tapi masih ditujukan kepada selain Allah. Berarti belum dikatakan muslim yang sempurna atau sejati. Seorang muslim istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah. Dia harus mau menyerahkan semua bentuk peribadatannya lillah dengan cara mentauhidkan Allah, tidak boleh dia ibadahnya, sembelihannya, hidup dan matinya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dia juga mau tunduk terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dengan bentuk ketaatannya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan tentunya dia harus menjauhkan segala bentuk kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan. Jadi orang yang masih beribadah kepada Allah tapi masih juga beribadah kepada selain Allah. Jadi beribadah kepada Allah ternyata dia masih beribadah kepada selain Allah. Nah, maka dikatakan musyrik. Fal kafir, demikian juga orang kafir, mustakbir an ibadatillah, dia dikatakan mustakbir pula, orang yang sombong, tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau menjalankan syariat Islam, tidak mau beribadah kepada Allah, berdoa, bertawakal dan sebagainya, solat tidak mau. Nah, maka dikatakan fal mustakbir juga, fal kafir itu dikatakan mustakbir, orang kafir dikatakan orang sombong, an ibadatillah. Jadi sombong kenapa? Karena dia tidak mau beribadah kepada Allah. Padahal allati khuliqa min ajliha. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakannya itu dalam rangka untuk tadi beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi diciptakan yang jin dan manusia dalam rangka apa? Liya'budu. Untuk beribadah kepadaku. Wal istikbar wasyirk mutalaziman, karena antara kesombongan dan kesyirikan itu saling berkaitan. Baik. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Di sini Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ud'uni, berdoalah kepadaku, apakah itu doa masalah ataupun doa ibadah. Nah, astajib lakum, niscaya permintaan yang kalian inginkan tentunya akan aku astajib lakum, akan aku kabulkan. Innal ladzina istakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang istikbar, orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak menjalankan syariat Allah, maka sayadkhuluna jahannama madakhirin, mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan apa? Hina. Nah, jadi fal mustakbir imma an yakuna mustakbiran la ya'budu syai'an, wa imma an yakuna mustakbiran musyrikan ya'budu ghairallah fayakuna mustakbiran musyrikan. Jadi seorang yang dikatakan tadi mustakbir, orang yang sombong. Jadi makna sombong itu apa? Batrul haq wa gumtun nas. Dia tidak mau menerima kebenaran, menolak, membantah kebenaran. Sudah dikasih tahu, bahkan sudah mengerti, paham ayat, hadis, perkataan ulama, dia tidak mau. Karena masih egonya, ya, tidak mau mengikuti orang yang memberikan nasihat tersebut. Nah, maka dikatakan apa? Mustakbir. Ya. Apalagi tidak mau beribadah, lebih kuat lagi istikbarnya. Jadi fal mustakbir imma yakun mustakbir la ya'budu syai'an. Bisa jadi dia sombongnya itu karena dia tidak mau beribadah kepada Allah sama sekali. Ya, jadi dia tidak mau beribadah syai'an kepada siapapun. Wa imma yakun mustakbir musyrikan, atau dia tidak mau beribadah. Ya. Imma yakun mustakbir musyrikan ya'budu ghairah, ataupun dia beribadah kepada Allah tapi juga masih beribadah kepada selain Allah. Maka dikatakan mustakbiran musyrikan. Dia termasuk orang yang sombong dan orang yang musyrik. Bal mulahida yunkiruna ar-rabb fi zahirihim. Orang yang tidak percaya terhadap agama, atau mungkin dikatakan apa? Ateis. Ya, ateis itu kan orang yang tidak percaya terhadap Tuhan. Nah, tentunya orang yang mulahidah juga yungkirun, mengingkari adanya Rob, mengingkari adanya Tuhan. Fi zahirim. Ya. Jadi dia secara zahirnya seolah dia tidak mau atau tidak mengakui ciptaan langit dan bumi. Ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengakui. Jadi tidak mengakui adanya sang pencipta yang mengatur dan sebagainya dari alam semesta ini. Yungkirun. Namun ternyata mereka juga ya'tarifuna bi batinin. Tapi ternyata di dalam hatinya, mungkin ucapannya dia tidak mau mengingkari dan sebagainya. Ya. Ucapan, tulisan dan sebagainya. Dia mengingkari. Tapi ternyata tetap di dalam hatinya ada. Ya. Pengakuan bahwasanya tidak mungkin alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Hati dia mengakui adanya Al-Khaliq, sang pencipta. Jadi fakulu akil ya'rif anna hadal kaun lam yujad nafsa. Jadi setiap orang yang berakal itu pasti dia ya'rif, tahu alam semesta ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Tiba-tiba muncul gunung, muncul laut, muncul langit. Tidak ada pencipta, muncul aja begitu saja. Kalau secara akal pasti dia menelusuri. Ya. Itu orang yang memiliki akal yang sehat. Pasti dia mengakui bahwa tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Walam yakhud nafs. Ataupun tidak mungkin juga orang itu menciptakan dirinya sendiri. Jadi tidak ada usul sang penciptanya, atau tidak tahu dia dari mana, ataupun juga dia bisa jadi tidak mungkin menyatakan dia tercipta dengan dirinya sendiri. Nah, jadi dirinya bisa menciptakan dirinya, kan tidak mungkin. Wa inna ma lahu khaliq. Pasti ada yang menciptakan. Sebagian di dalam surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu tercipta tanpa ada asal usulnya? Begitu saja tercipta. Am humul khaliqun, atau mereka tadi tercipta, itu menciptakan diri sendiri. Nah, am khalaqas samawati wal ard, bal la yuqinun, ataukah mereka bisa menciptakan langit dan bumi? Tentunya mereka tidak akan meyakini hal tersebut. Nah, jadi fakulu akilin yudrik dalik. Maka setiap orang berakal pasti dia mengakui hal demikian. Jadi namanya ada sesuatu, ya, wujudnya, barangnya, kemunculannya, itu pasti ada yang membuatnya, yang menciptakannya. Nah, sawa'an i'tiraf bihi zahiran wa batin. Apakah dia mengakui secara zahir ataupun secara batinnya, di dalam hatinya. Au ya'tarafa bihi batinan wa ankarahu zahiran. Atau dia mengakui di dalam hati tapi ternyata dia tidak mau menyatakannya. Sama seperti apa? Fir'aun. Dia secara batinnya mengakui, tapi ternyata dia tidak mau mengakui secara zahir, secara lisannya. Ka Fir'aun wa ghairu, seperti Fir'aun dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang minal mustakbirin, orang yang sombong. Fal musyrikun lam yad'u anna alihatuhum takhluku syai'an faqad tahadahum Allah faqala aruni mada khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawati. Dan ketika orang-orang musyrik tidak ada yang mereka itu menyatakan bahwasanya sesembahan yang mereka sembah itu bisa menciptakan. Nah, jadi terkadang mereka menyembah atau beribadah ataupun berdoa dan sebagainya itu hanya sebagai apa? Wasilah terkadang. Faqad tahaddahumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tantangan kepada mereka terhadap sesembahan yang mereka sembah. Aruni mada khalaqu minal ard, coba datangkan apa yang bisa mereka ciptakan dari minal ard, bagian dari bumi ini. Am lam syirkun fis samawati, ataupun adakah mereka bisa menciptakan dari langit ini. Walihada kana Fir'aun min a'zamil khalq istikbaran an ibadatillah wa kana musyrikan. Oleh karena itu, ya, Fir'aun ini termasuk orang yang paling sombong, a'zam al khalq istikbaran, dari peribadatan kepada Allah. Nah, kenapa demikian? Karena kana musyrikan li ahnu idda rububiyah, karena dia berani menyatakan bahwasanya dirinya adalah Rob, dirinya adalah Tuhan. Faja'alna sahu syarikan lillah, berani menandingi dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ana rabbukumul a'la. Nah, di dalam surat An-Nazi'at dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ma'annahu ya'lam. Padahal dia sudah tahu. Ngerti, paham. Rabbnya Musa itu lebih lebih diakui dibandingkan dirinya. Ma'anhu ya'lam fi qarra nafsa anna la rab illallah. Jadi tidak ada rab itu melainkan Allah, dia tahu. Dia berani menyatakan bahwasanya rabnya Musa itu yang paling benar. Ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Qala amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun, tapi sudah terlambat. Tobatnya tidak diakui lagi. Nah, kenapa dia berani menyatakan ana rabbukumul a'la, padahal dirinya yakin ya bahwasanya Rabbnya Musa itu Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling benar. Walakin hamalahu al-istiq bar wa tughyan. Karena tadi ada rasa kesombongan pada dirinya dan juga dia orang yang melampaui batas, berbuat zalim. Sehingga berani menyatakan dirinya adalah Rabb. Syarikan lillah fi rububiyyah. Ya, tidak ada orang musyrik yang menjadikan dirinya itu apa? Syarikan fi rububiyyah. Mereka seringnya terjatuh kepada syarikan fi uluhiyah. Ya. hanya Fir'aun yang dia menyatakan dirinya apa? Tuhan. Syarikan lillah fi rubiyah, menjadikan dirinya adalah Rabb. Wa qissah Fir'aun wa ma'a Musa dakaraha Allah fi mawadi min al-Quran. Banyak sekali kisah dari Fir'aun dan Musa di berbagai ayat. Ini dalam rangka apa? Lil ibrah wal idah, agar kita bisa mengambil faedah, ya. Dan juga sebagai bentuk peringatan, ya. Hikmah, agar kita tidak terjatuh kepada kekeliruan, kesalahan, ya. Bahwasanya Rabb yang benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tidak boleh ada rasa sedikit kesombongan saja di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Penting untuk selalu bersemangat di dalam menunaikan syariat Islam, ya. Dikhawatirkan syaitan bisa menggelincirkan orang-orang yang dia tidak mengikhlaskan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Mungkin awalnya malas, nanti terlalaikan, bahkan nanti bisa meninggalkannya, kemudian berani menentangnya. Ya dan bila. Jadi syai'an fa syai'an. Syaitan menggelincirkan manusia itu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya dan bila. Memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah di atasnya. Nafsu Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu ilaik.